para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-12. Berarti insyaallah malam hari ini kita akan membahas ayat ke-13. Apa bunyinya? Fiha sururum marfu'ah. Di sana, di dalamnya, di dalam apa? Surga. Sururum ada dipan-dipan yang ditinggikan. Di dalam surga ada apa? Dipan-dipan yang ditinggikan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini masih memberikan gambaran untuk kita tentang tempat yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman. Sudah tiga cerita yang Allah bawakan. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah. Sudah tiga poin Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang surga. Malam hari ini kita akan bahas tentang poin yang keempat. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada dipan-dipan yang ditinggikan. Sebelum berbicara tentang dipan-dipan ini, saya ingin kasih ilustrasi. Banyak di antara kita mungkin pernah dengar ada sebuah pintu namanya pintu Royan. Pintu apa? Royan. Pernah dengar? Kapan? Bukan barusan kan? Udah lama kan ya? Dengar pintu namanya pintu Royan. Pintu apa itu? Pintu surga. Salah satu nama pintu surga yang Allah sediakan spesial buat masuknya para ahli puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di surga itu ada pintu namanya Royan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan masuk lewat pintu tersebut. Pintu apa? Royan, para ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk lewat pintu itu kecuali para ahli puasa. Yuqalu aina as-sa'imun fayaqumun. Akan disampaikan saat itu, mana para ahli puasa? Maka mereka pun pada berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk lewat pintu tersebut selain mereka. Sinten wau mereka? Ahli puasa. Faidha dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Kalau ahli puasa semuanya sudah masuk lewat pintu Royan, maka pintu tersebut akan ditutup. Tidak boleh ada orang lain masuk lewat pintu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa arti Royan? Apa arti Royan? Napa artinya? Royan itu artinya seger. Apa? Seger. Puas. Lepas dari dahaga dan rasa haus. Apa artinya royan? Seger. Terus? Puas. Lepas dari dahaga dan rasa haus. Kenapa kok pintu ahli puasa namanya royan? Karena dahulu ketika di dunianya, mereka mau meninggalkan perasaan seger. Mau bertahan dengan rasa dahaga. Demi untuk menjalankan perintah Allah berpuasa. Karena perjuangan dia menahan rasa dahaga tersebut, maka nanti di surga dia akan diganjar untuk masuk lewat pintu Royan. Yang setelah itu dia tidak akan pernah merasa haus dan dahaga lagi. Sebagai balasan istimewa dari Allah atas perjuangan dia dahulu ketika di dunia menahan dahaga. Apa hubungannya dengan fiha sururum marfu'ah? Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan ini akan Allah berikan kepada manusia-manusia spesial. Sebagaimana pintu Royan hanya boleh masuk lewatnya manusia-manusia spesial, yaitu ahli puasa. Siapa yang bisa menikmati dipan-dipan yang ditinggikan tersebut, kita akan bahas nanti di akhir pengajian. Tapi sebelumnya kita bahas dulu seperti apa dipan-dipan itu. Terus kenapa kok dipan itu dibikin apa? Tinggi. Tingginya seberapa? Terus kalau terlalu tinggi apa enggak repot nanti naiknya? Kita akan bahas itu semua insya Allah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu tersedia dipan-dipan yang ditinggikan. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan tentang dipan-dipan itu. Kata beliau, fiha sururum marfu'ah. Ayat yang bunyinya di dalam surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, maksudnya kata siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alwahuha min dahab. Papan-papan dipan itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Jadi jangan dibayangkan kayak dipane sinten jenengan ya. Amben biasa sing sekang pering nek dijagongi moni kreot kreot boten wis beribikan moni boten. Terbuat dari emas. Emas saja tidak. Mukallalatun bizzabarjadi wadurri wal yaqut. Dipan yang terbuat dari emas itu masih dihiasi dengan zamrud. Dihiasi dengan mutiara dan permata. Zamrud siapa? Zamrud siapa? Ya batu mulia. Itu batu akik. Batu mulia. Nanti jenengan searching. Ya. Warnanya masya Allah. Ya, mengilaukan apa? Mengilaukan pandangan mata. Hijau indah gitu ya. Sisi-sisinya itu ada batu permatanya. Kemudian papan-papannya semuanya terbuat dari emas. Kemudian kata Ibnu Abbas, murtafi'atun ma lam yaji ahluha. Dipan-dipan tersebut dibikin tinggi selama pemiliknya belum datang. Selama pemiliknya belum datang. Terus kalau datang bagaimana? Fa idza arada an yajlisa 'alayha tawada'at lah. Ketika datang pemiliknya ingin duduk, ingin tiduran di atas dipan tersebut, maka dipan yang tinggi itu akan apa? Akan turun merendahkan dirinya. Jadi aja maras ya. Oh ada ni nengendi, boleh manjat ke priwe, tidak perlu khawatir. Dipan yang tinggi itu akan turun sendiri. Hatta yajlisa 'alaiha, supaya mukmin itu bisa gampang duduk di atasnya. Nah, kalau sudah duduk bagaimana? Tsumma tartafi'u ila mawadhi'iha. Kalau sudah duduk di atasnya, maka dia akan naik lagi setinggi-tingginya. Ustaz, tinggi itu buat apa Ustaz? Biar apa tinggi? Kata Imam At-Tabari rahimahullah, liyaral mu'minu idza jalasa 'alaiha, agar orang yang beriman ketika duduk di atas dipan tersebut, dia bisa melihat jami'a ma khawwalahu rabbuhu minan na'im wal mulki fiha. Supaya kalau dia sudah duduk di atas dipan tersebut, dia bisa melihat seluruh kenikmatan yang Allah sediakan untuk dia di dalam surga. Kalau jenengan duduk di dipan yang pendek, kan gak bisa ngelihat kecuali apa yang terdekat. Tapi begitu dipan itu dibikin sama Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, maka di atas ketinggian tersebut, dia bisa melihat pohon-pohon yang ada di surga. Dia bisa melihat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Mengalir tanpa nopo? Tanpa cekungan. Ya. Si kepriwe mulane wingi pada teka ya. Dia bisa melihat burung-burung yang berterbangan di situ. Melihat istana-istana, bidadari-bidadari, anak-anak kecil yang sibuk kesana kemari membawa minuman untuk para ahli surga. Seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga bisa dia lihat dari atas dipan tersebut. Setinggi apa sih Ustaz? Kata Imam Al-Qurtubi ruwiya, disebutkan dalam sebuah riwayat, kana irtifa'uha qadra ma bainas sama'i wal ard. Tingginya itu seperti jarak antara bumi dengan langit. Allahu Akbar. Dhuwur temen gigal kepriwe, ora usah maras. Nek arep mudhun ya akan turun sendiri. Ya. Ini adalah ayat yang keberapa ini? Ke-13. Ustaz, ada enggak ayat lain di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang dipan-dipan surga? Banyak. Kita akan bawakan beberapa. Contoh misalnya, Allah sampaikan dalam surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 27. Surat apa? Mutaffifin. Ayat bintang 22 sampai 27. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang baik, mereka akan mendapatkan kenikmatan. Di mana? Di surga. Alal araiki yanzuru. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil melepaskan pandangan mereka. Melihat apa? Sebagian ulama tafsir seperti Syekh Sa'di, beliau menyampaikan selain melihat indahnya surga, mereka juga dari situ melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan karunia itu kepada kita semua. Allah lanjutkan firman-Nya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat wajah orang-orang yang beriman tersebut bahagia, senang, gembira. Gimana enggak gembira bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang kita baca pada pengajian yang lalu. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka dikasih minum min rahiqin. Coba masih ingat apa kemarin? Wah, sing teka budak lalun. Pemirsa sing ora teka. Rahiqin apa? Hah? Khamr. Apa khamr? Arak. Wah, kepriwe Ustaz? Ya beda antara arak di dunia dengan arak di surga. Arak di dunia gawe wong mendem. Ya. Arak di sana tidak. Baunya enak, nanti kita akan bahas. Rahiqin. Arak murni, makhtum yang masih disegel. Dan segelnya enggak sembarangan, khitamuhu misk. Segelnya itu terbuat dari kesturi. Sehingga ketika dibuka, maka akan tercium bau wangi yang dahsyat. Sampai ada sebuah penafsiran ulama yang menyebutkan bahwa kalau sampai kita celupkan jari kita ke dalam arak tersebut, kemudian kita angkat, maka bau harumnya akan memenuhi, bisa dicium oleh seluruh manusia. Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisul. Yang seperti inilah seharusnya kita berlomba untuk mengejarnya. Ini yang seharusnya kita sibukkan diri kita untuk kita cari. Ini yang seharusnya kita berlomba untuk mengejarnya. Terus kelanjutannya, wa mizajuhu min tasnim. Arak tersebut dikasih campuran dari tasnim. Apa coba kemarin tasnim? Hah? Mata air di surga. Ustaz, ya memang duduk di depan itu enak. Tapi kan juga tergantung cuaca, Ustaz. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas ya, seempuk apapun dipan itu ya, gak enak Ustaz. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain menjelaskan bagaimana suasana dan cuaca ketika orang-orang yang beriman duduk di atas dipan tersebut. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Ayat 11 sampai 13. Dalam surat Al-Insan ayat 11 sampai 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah Subhanahu wa taala lindungi orang-orang yang beriman dari kesusahan di hari kiamat. Walaqahum nadratan wa surura. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada orang-orang yang beriman tersebut nadratan, wajah yang ceria, wasurura, dan hati yang bahagia. Allah gabungkan dua karunia sekaligus. Wajahnya ceria, hatinya bahagia. Berarti nikmat lahir batin. Karena belum tentu orang yang wajahnya kelihatan ceria, hatinya bahagia. Belum tentu. Ada enggak orang kelihatan ketawa-ketawa tapi hatinya sedih? Wonten? Banyak. Orang yang dugem. Orang yang dugem. Itu kan kelihatan ketawa-ketawa-ketawa. Padahal sebenarnya hati mereka merintih, sedih, galau. Makanya larinya kemana? Ke diskotik. Karena mereka mencari kebahagiaan yang mereka pikir itu mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, ada orang bahagia tapi wajahnya tidak cerah. Contohnya, nembe oleh arisan, maras mbok diutangi. Atau baru dapat undian, ya, rezeki nomplok, cuman takut diutangi. Maka kelihatan sedih banget. Kok kenapa sih? Iya, sedih banget. Ya wis aku ras ditang-utang. Alhamdulillah. Kalau ahli surga, nadratau wa surura. Wajahnya ceria, hatinya bahagia. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian Allah ganjar mereka atas kesabaran saat mereka di dunia. Sabar nopo? Sabar le nopo? Sabar le ngibadah. Sabar le meninggalkan maksiat. Sabar saat menerima takdir yang pahit. Sabar saat beribadah. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar saat menerima takdir yang pahit. Wajazahum bima sabaru. Allah ganjar kesabaran mereka. Dengan apa? Jannatan wa harira. Dengan surga dan batu dari sut. Terus baru Allah lanjutkan, muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Manusia-manusia beriman tersebut mereka bersandar di atas dipan-dipan. Dalam cuaca yang seperti apa? La yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Mereka bersandar duduk nyaman di atas dipan-dipan itu tanpa merasa kepanasan atau kedinginan. Berarti stabil. Panas banget ya ora. Atis banget ya ora. Cuaca yang nyaman sekali. Iya Ustaz. Cuacanya sih nyaman, tapi kan ona kancane ya sepi. Maka Allah ceritakan dalam ayat yang lain, enggak usah khawatir. Nanti kita saat duduk di atas dipan itu kita akan ditemani oleh manusia yang sangat kita sayang. Sinten? Istri kita. Allah sebutkan itu dalam surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat 55 sampai 58. Ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga hari itu, mereka sibuk dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Seluruh kenikmatannya sedang mereka nikmati dan mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Istri-istri. Senyum lu. Gua di situ sabar. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka, fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh sambil bersandar di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Mereka bisa menikmati buah apapun juga dan apapun yang mereka inginkan. Jenengan pengin apa bae wonten. Jadi orang sama malas. Sing hobine mangan seroto. Ya. Yang hobinya makan durian, ya. Gak usah khawatir. Ya. Lebih nikmat yang ada di surga. Kalau di dunia bisa mumet, tensi munggah. Ya, gak usah khawatir. Kalau di surga itu jauh lebih nikmat. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Sambil mereka menikmati tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para penghuni surga, salamun, selamat. Allah mengucapkan salam kepada penghuni surga. Qawlan, ucapan min rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah yang maha penyayang. Surat apa mau? Yasin ayat 55 sampai 56. Jadi gak usah khawatir kesepian. Ditemani siapa? Istri. Wah, Ustaz. Bojoku wis tua, Ustaz. Gak asik, Ustaz. Aduh, melasi teman ibu niki sing wis sepuh-sepuh. Suatu hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Asy-Syama'il, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, seorang nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenek itu berkata, ya Rasulullah, udu'ullaha an yudkhilanil jannah. Wahai Rasul, doakan aku supaya bisa masuk surga. Doakan aku supaya bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Nek, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Tidak ada nenek-nenek masuk surga. Fawallat tabki. Maka nenek itu pun berpaling sambil nangis. Pergi nangis. Ya Allah. Melasi teman. Maka kemudian Nabi SAW berkata, akhbiruha. Sampaikan kepada nenek tersebut. Annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kalau dia masuk surga itu, masuk surganya bukan dalam keadaan usianya tua. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Kami akan tumbuhkan tubuh mereka baru lagi. Faja'alnahunna abkara. Kemudian kami jadikan perawan lagi. Surat apa niku? Surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 36. Berarti maksudnya apa? Maksudnya apa berarti? Bojone jenengan yang sudah tua nanti jadi bukan muda lagi, perawan. Ya. Tapi kan ada perawan tua, ora. Perawan muda. Ya. Ustaz, tapi kan aku isi bujang, Ustaz. Kalau saya masuk surga masih bujangan gimana, Ustaz? Mulane nikah. Ya, tapi kan belum cukup umur, Ustaz. Enggak usah khawatir. Seandainya ditakdirkan meninggal, kok ternyata dalam keadaan masih bujangan, maka nanti di atas dipan-dipan itu jenengan akan ditemani bidadari. Alhamdulillah. Berarti ki bujangan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 17 sampai 20. Surat apa? At-Tur ayat 17 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga mereka akan bersukaria. Akan bersenang-senang untuk menikmati apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan Allah lindungi mereka dari siksaan neraka. Kulu washrabu. Makanlah. Minumlah. Hani'am bima kuntum ta'malun. Dengan penuh rasa nikmat. Sebagai balasan atas jerih payah amal soleh kalian ketika kalian di dunia. Kemudian Allah lanjutkan. Muttaki'ina ala sururim masfufah. Mereka orang-orang yang bertakwa di dalam surga. Bersandarkan di atas dipan-dipan yang tersusun rapi. Jadi orang rasa marah sempet-sempetan. Rapi. Wazawwajnahum bihurin in. Dan kami nikahkan mereka dengan bidadari. Alhamdulillah. Ustaz. Nek wis nikah bisa oleh bidadari? Bisa. Ya. Karena orang yang masuk surga itu minimal dapat dua istri minimal. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, likulli wahidin minhum zaujatani. Masing-masing dari penghuni surga akan dikasih dua istri minimal. Berapa? Minimal. Ustaz, walaupun di dunianya dulu cuma satu, iya, ditambahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu nih, wah, aku yang kok kalah ayu, Ustaz. Enggak usah khawatir. Ya. Semuanya akan menjadi cantik, semuanya akan menjadi perawan, semuanya akan menjadi muda. Dan yang paling penting dari itu semuanya, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Allah sampaikan itu dalam surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami akan cabut dari dada-dada mereka perasaan iri, perasaan dengki, perasaan hasad, cemburu, gak ada sudah. Semuanya hidup dalam kebahagiaan, tidak ada kecemburuan di sana. Tidak ada perasaan iri, perasaan dengki, perasaan hasad, tidak ada. Nah, dipan-dipan ini untuk siapa? Ini yang tadi kita bahaskan di depan. Untuk siapa dipan-dipan tersebut? Dipan-dipan ini bagi hamba-hamba Allah yang letih ketika di dunianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keletihan mereka di dunia, maka mereka akan diganjar dengan duduk, dengan berbaring, dengan bersandar penuh kenyamanan tanpa ada keletihan sedikit pun. Di dunianya mereka berletih-letih untuk beribadah kepada Allah, maka di akhirat mereka bernyaman-nyaman di atas dipan tersebut. Apalagi ketika di dunianya lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madajik. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Sibuk beribadah kepada Allah. Surat apa? Surat As-Sajdah ayat 16. Kalau malam saja tahajud, apalagi subuh. Nah, berarti kalau yang kawanan terus, ya mungkin ya sulit untuk mendapatkan dipan-dipan itu. Maka berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Capek beribadah di dunia, tapi nanti di akhirat akan menikmati kenyamanan yang tiada taranya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.